إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari yang cerah ini, kembali Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan semoga kita terus semangat beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, terutama menjelang atau menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga ketika kita semangat sebelum ketemu Ramadan, akan lebih semangat ketika kita berjumpa dalam bulan Ramadan. Semoga Allah takdirkan kita bisa berjumpa dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang Allah permudah hamba-hamba yang beriman untuk beribadah kepadanya, yang Allah lipat gandakan berbagai macam ibadah berlipat-lipat, lebih-lebih puasa langsung Allah sendiri yang membalasnya. Maka sebelum kita ketemu dalam bulan Ramadan, kita berlatih dulu. Sebelum ketemu Ramadan, kita memperbanyak ibadah dulu. Kita tambah lagi kapasitas bacaan Al-Quran kita. Kita tambah lagi waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kita perbanyak lagi sedekah kita dari hari sebelumnya. Dan juga zikir dan juga ibadah yang lainnya, sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan hal demikian itu, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan cintaan Allah. Kita teringat dengan satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kata para sahabat, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin, amin, amin? Tadi Jibril datang kepadaku dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu. Dhaifa anfun, semoga celaka. Ucapan amin. Amin. Maka aku pun mengatakan amin. Dan semoga celaka orang-orang yang masih ketemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satu di antaranya yang masih ketemu dengan orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk jannah dengan kesempatan itu. Dia tidak menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kesempatan untuk berbakti ada, tetapi dia tidak gunakan. Semoga celaka mereka. Amin. Amin. Terus. Semoga celaka orang-orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi keluar dari bulan Ramadan, dia tidak diampuni. Waliyadzubillah. Berarti dia tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ini mendorong kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah berupaya untuk sungguh-sungguh setiap kesempatan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan waktu luang kita gunakan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini yang ada Lailatul Qadar di dalamnya, satu amalan Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan. Maka tentunya kita niatkan dan kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Namun ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah di dalam bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah di selain bulan Ramadan, di bulan Syaban maupun bulan Syawal dan bulan yang lainnya, yang seharusnya kita tetap semangat beribadah di setiap bulan. Namun menjadi pendorong kita untuk bersemangat, kita jadikan bulan Ramadan sebagai start membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah lebih baik lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Kita telah memasuki membaca tafsir di dalam tafsir yang mudah, yaitu tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, tafsir As-Sa'di. Masih dalam surah Al-Baqarah dan kita masuk ke ayat yang ke-30. Pada ayat yang ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah, sebutkan wahai Muhammad, ketika Rabbmu berfirman, Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sebutkan wahai Muhammad, ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah," sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di muka bumi ini, yang akan tinggal di muka bumi ini silih berganti. Satu generasi sudah meninggal, diganti generasi yang berikutnya, kemudian diganti yang berikutnya. Ini mana khalifah? Bukan maknanya pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali. Bukan itu yang dimaksud. Yaitu menepati bumi dan saling bergantian. Artinya setelah meninggal ganti yang lainnya, ganti yang lainnya, ganti manusia yang berikutnya. Sebutkan wahai Muhammad, ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat, dan di tengah para malaikat itu juga ada iblis. Dan iblis dari kalangan jin, mayoritasnya malaikat. Maka disebutkan di sini para malaikat. Ingatlah, sebutkan ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia yang akan tinggal di muka bumi ini silih berganti. Qalu, maka para malaikat menyatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'?" Ya Allah, apa hikmahnya ya Allah? Engkau menjadikan manusia di muka bumi yang mereka akan berbuat berbagai macam kemaksiatan, bahkan pada puncaknya mereka menumpahkan darah, mereka membunuh, mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka menumpahkan darah. Apa hikmahnya ya Allah? Bukan malaikat protes, bukan. Malaikat itu akhlaknya baik. Mereka senantiasa taat pada Allah. Tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sebagian ahli tafsir, mereka menafsirkan bahwa malaikat protes. Tidak. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka bertanya tentang apa hikmah engkau menciptakan manusia, padahal manusia itu banyak berbuat kerusakan di muka bumi, banyak berbuat maksiat, dan manusia itu banyak yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, kata para malaikat, senantiasa bertasbih, memujimu ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikan engkau ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, qala Syekh Abdul Manan As-Sa'di rahimahullah taala, hadza syuru'u fi dzikri fadli Adam alaihi salam abal bashar. Ini awal penciptaan, ini awal Allah menyebutkan keutamaan penciptaan Adam alaihissalam yang merupakan bapaknya manusia. Sejak awal, ikhwati fillah, sejak awal penciptaan manusia itu sudah afdol. Allah sebutkan keutamaan penciptaan Adam alaihissalam, bapaknya manusia, memiliki keutamaan-keutamaan. Sejak awal sudah memiliki keutamaan. أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menginginkan menciptakan manusia, Allah mengkhabarkan terlebih dahulu kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia yang akan tinggal di muka bumi ini. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah taala mustakhlifuhu fil ardh, dan Allah akan menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Tadi kita sebutkan khalifah di sini maksudnya akan menepati bumi silih berganti. Meninggal satu, ada pula yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Terus bergantian. Tinggal di muka bumi ini. Dari dulu sampai sekarang. Dan sampai kiamat. Faqalat al-malaikatu. Maka berkata para malaikat alaihissalam. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apa hikmahnya ya Allah? Engkau menjadikan manusia silih berganti tinggal di muka bumi ini, padahal manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi, di ma'asi, dengan maksiat-maksiat. Wa yasfiku dima, dan manusia itu akan menumpahkan darah. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak menumpahkan darah, tidak membunuh anak keturunannya. Ada di antara anak keturunannya yang mereka membunuh, menumpahkan darah. Wa hadza takhsisun ba'da ta'min. Dan ini tayib. Ini ada pengkhususan setelah menjelaskan umum. Apa faedahnya, apa hikmahnya ya Allah? Engkau ciptakan manusia, engkau jadikan manusia tinggal di muka bumi ini, padahal mereka berbuat kerusakan umum. Kemudian disebutkan khusus di antara kerusakan tersebut adalah menumpahkan darah. Li bayani syiddati mafsadah al-qatl. Padahal yang namanya membunuh termasuk buat kerusakan, termasuk maksiat. Kenapa disebutkan lagi? Dan ini pengkhususan menunjukkan yang namanya membunuh merupakan kejahatan yang paling besar. Termasuk kerusakan yang paling besar yaitu membunuh, menumpahkan darah. Wa hadza bihasbi dhannihim anna al-khalifata al-maj'ul fil ardi sayuhaddisu minhu dhalik. Ini sesuai dengan persangkaan para malaikat. Bahwasanya yang namanya manusia, mereka lah yang akan melakukan berbagai macam kerusakan itu di muka bumi itu, di muka bumi ini. Manusia yang bikin kerusakan itu adalah manusia. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Akan turun azab, fitnah, ujian. Sehingga terjadi pembunuhan-pembunuhan. Manusia yang akan melakukan yang demikian itu. Fanazahu al-bari an dzalik, maka para malaikat mereka mensucikan Allah dari perbuatan manusia yang seperti itu. Masya Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Manusia mereka berbuat maksiat kepadamu. Mereka sering membunuh ciptaanmu. Wa'azamuhu, maka para malaikat mengagungkan Allah. Wa'akhbaru annahum qa'imuna bi'ibadatillahi ala wajhi khal minal mafsadah. Para malaikat mengagungkan Allah dan mereka mengkhabarkan bahwasanya mereka terus akan menegakkan beribadah kepada Allah sesuai yang bersih dari berbuat kerusakan. Apa faedahnya ya Allah, Engkau ciptakan manusia, padahal manusia banyak berbuat kerusakan. Mensuci Engkau ya Allah. Kami senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Tidak akan bermaksiat kepadamu ya Allah. Malaikat mensucikan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ay, dan kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Artinya munazzihuka at-tanzih al-la'iq bihamdika wa jalalika. Kami mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak, dengan memujimu dan pujian yang pantas bagimu ya Allah, sesuai dengan ketinggianmu. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Kenapa disebutkan wa nuqaddisu lak, wa nuqaddisu kak, wa nuqaddisu ka, wa nuqaddisu ka, kok pakai lam wa nuqaddisu lak? Yahtamilu anna ma'naha wa nuqaddisu ka. Kemungkinan yang pertama maknanya adalah wa nuqaddisu ka, kami mensucikan engkau ya Allah. Fatakunul lam mufidu litakhsis wal ikhlas. Maka lam di situ wa nuqaddisu lak bermakna pengkhususan dan pemurnian, dan kami senantiasa hanya beribadah kepadamu ya Allah, memurnikan seluruh ibadah hanya untukmu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Ini wa nuqaddisu lak maknanya wa nuqaddisu ka. Ini makna yang pertama. Wa yahtamilu an yakuna wa nuqaddisu lak anfusana. Makna yang kedua yaitu kami wa nuqaddisu laka, kami mensucikan untukmu ya Allah, karenamu ya Allah, kami mensucikan diri kami untukmu. Artinya kami beribadah untukmu. Artinya mutahhiruha bil akhlaqil jamilah, kami akan membersihkan diri kami dari, kami akan mensucikan diri kami dengan akhlak-akhlak yang indah. Akhlak kami selalu baik ya Allah untuk mensucikan engkau. Kama habatillah, seperti sifat kami senantiasa akan mensucikan diri kami dengan memiliki rasa cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kami kerjakan, apa yang Allah larang kami tinggalkan. Dengan sifat malaikat yang senantiasa cinta pada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu mensucikan Allah. Wa khasyyatihi wa ta'zimihi, dan kami sucikan diri kami dengan senantiasa takut padamu ya Allah, senantiasa mengagungkan engkau ya Allah. Takut kepada Allah, mengagungkan Allah, ini bentuk mensucikan Allah. Wa mutahhiruha min akhlaqir radhilah, dan kami akan mensucikan diri kami ya Allah dari akhlak-akhlak yang rendah, ini bentuk kami mensucikan engkau. Luar biasa ya malaikat ya, cintanya luar biasa pada Allah, rasa takutnya kepada Allah luar biasa, betul-betul mengagungkan Allah sehingga akhlaknya pun mulia dan tidak mau melakukan, tidak memiliki, enggak mau memiliki akhlak-akhlak yang rendahan. Dan itu cara malaikat mensucikan Allah. Semoga kita juga memiliki akhlak-akhlak seperti itu dan berupaya memiliki akhlak seperti para malaikat, yaitu membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, dan kita akan menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah pengagungan kita kepada Allah dan melaksanakan syariat-syariatnya insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Dan tadi kita sudah sebutkan di antara, di kalangan para malaikat ada juga di tengah-tengah mereka iblis. Dan iblis bukan malaikat. Dia kalangan jin. Nah, disebutkan malaikat karena memang mayoritas penghuni langit adalah malaikat. Qala Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui, maha mengetahui, min hadzal khalifah, aku lebih mengetahui tentang manusia, Artinya aku lebih mengetahui tentang manusia ini yang aku ciptakan ini, aku lebih tahu. Mala ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Memang betul. Mereka akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, betul. Karena memang Allah sudah terkasih tahu dengan para malaikat sebagian tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia nanti di muka bumi. Tapi kata Allah, aku lebih tahu tentang khalifah ini, tentang manusia ini yang akan tinggal di muka bumi ini. Mala ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Li'anna kalamakum bihasbi ma dhanantum wa na'alimun bidhawahiri wassarairi. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan wahai para malaikat itu sesuai dengan persangkaan kalian. Dan adapun aku, kata Allah, maha mengetahui yang zahir maupun yang tersembunyi. Itu kan yang kamu ketahui secara zahir. Secara zahirnya memang seperti itulah manusia. Tapi ada yang rahasia, yang tidak tampak, kamu tidak tahu. Wa a'lamu annal khair, annal khaira al-hasila bi khalqi hadzal khalifah ad'afun ad'af ma fi dhammi dhalika min asy-syarr. Dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dengan menciptakan manusia itu lebih berlipat-lipat ganda kebaikannya dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Betul, manusia berbuat maksiat dan dosa. Bahkan kemudian dari sebab dosa mereka, mereka membunuh. Tetapi ada kebaikan yang sangat besar, berlipat-lipat kebaikannya dari apa yang mereka lakukan tersebut. Apa saja hikmahnya? Maka Allah sebutkan, nah, sebagiannya saja. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Falau lam yakun fi dhalika illa anna Allah ta'ala arada an yajtabi minhum al-anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa litadhhir ayatihi li khalqihi ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان وليتبين عدو من وليه وحزبه من هربه من هربه وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انتوى عليه واتصف به فهذا حكم عظيم حكم عظيم حزيمة يكفي بعدها في ذلك. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, seandainya tidak ada hikmah lain di dalam menciptakan manusia kecuali bahwasanya Allah menciptakannya dengan tujuan agar supaya Allah memilih di antara mereka adanya para nabi wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolehin, orang-orang yang soleh. Itu sudah besar faedah ciptaan manusia, lebih besar daripada kerusakan yang mereka lakukan. Adanya para nabi yang mereka berdakwah, yang mendapatkan wahyu, kemudian berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, itu fadilah yang luar biasa. Tujuan Allah menciptakan manusia sudah luar biasa. Ditambah lagi dengan diciptakannya manusia, adanya orang-orang yang jujur. Nah, ini hikmah yang luar biasa. adanya manusia-manusia yang jujur dengan maksiat yang dilakukan, dengan terjadinya pembunuhan, ada di antara mereka yang jujur. Wasyuhada, dan adanya orang-orang yang mati syahid, yang siap mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk membela agama Allah. Ini hikmah yang luar biasa. Dengan adanya Allah menciptakan manusia, adanya orang-orang yang mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, hartanya, waktunya, mereka korbankan untuk Allah. Ini hikmah diciptakan manusia. Wassolihin, dan juga akan muncullah terpilihnya orang-orang, adanya orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, beribadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan bimbingan Rasul. Ini hikmah yang luar biasa. Bahkan di antara hikmahnya, walitadhhar ayatihi likhulki, akan nampaknya bukti-bukti kekuasaan Allah di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Dengan adanya manusia, Allah akan tampakkan kekuasaannya. Ini juga hikmah. Wa yahsulu min al-ubudiyyati allati lam takun tahsulu biduni khalqi bi khalqi hadha khalifah. Ditambah lagi hikmah diciptakan manusia, tercapailah adanya peribadahan yang hal ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya manusia. Enggak mungkin siapa. Nah, adanya ibadah-ibadah. Seperti jihad dan yang lainnya. Kalau enggak ada manusia, enggak ada jihad. Dan Allah paling suka dengan amalan jihad ini. Dan ini merupakan amalan yang paling tinggi. Amalan dalam Islam yang paling puncak, yaitu jihad fisabilillah. Tauhid itu pondasinya, salat itu tiangnya, tiang agama ini, sedangkan jihad adalah atapnya yang paling tinggi. Dengan adanya manusia, adanya jihad. وَلِيَنَهَرُ مَا كَمَنَ فِي غَرَائِذِ بَنِي آدَمْ, dan dengan diciptanya manusia akan nampaklah apa yang tersembunyi dari sanubari Bani Adam. Apa yang ada dalam hati anak Adam itu akan nampak dengan adanya manusia. Minal khair, apakah yang dalam hatinya itu baik, wasyar ataukah isi hatinya jelek, itu akan nampak bil imtihan, dengan ujian-ujian. Adanya fitnah ini, fitnah itu, maka akan muncul isi hati seseorang. Kalau memang baik, isi hatinya akan nampak dari ucapannya, perbuatannya. Kalau jelek, isi hatinya akan nampak dari ucapannya, mulai merendahkan, mencaci maki, menghina, mangga diri, sombong, akan nampak. Ini akan diketahui dengan adanya manusia. Waliyatabayyana aduwahu min walihi, dengan adanya manusia, dengan diciptakan manusia, akan jelaslah siapa yang menjadi musuh-musuh Allah dan siapa yang merupakan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, penolong-penolong agama Allah. Akan nampak akan adanya, akan jelas siapa musuh Allah dan siapa wali Allah, dan siapa bala tentara Allah, dan siapa yang memerangi syariat Allah. وَلِيَذْهَرُ مَا كَمَنَا فِي نَفْسِ إِبْلِيسِ مِنَ الشَّرْ, dengan adanya manusia, diciptakan manusia, akan nampak kejelekan yang tersembunyi, yang terpatri di hati iblis. وَتَّصَفَ بِهِ, yang merupakan sifat asli iblis. Di dalam hatinya iblis itu sudah ada sifat kebencian. Dan akan nampak dengan diciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, mulai isi hatinya itu muncul keluar dari lisannya. Kalau seandainya Adam ini lebih mulia daripada dari dia, kata itu, maka iblis tidak akan tumbuk. Seandainya Adam ini ternyata lebih rendah daripada dia, daripada iblis, maka dia akan injak-injak Adam ini. Tuh mulai isi hatinya mulai nampak keluar dari lisan. Karena memang iblis sombong, dia merasa lebih mulia daripada Adam. Karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ya, memang betul tanah itu di bawah. Tapi ingat, tanah itu kokoh. Berbeda dengan api, tidak tenang dan selalu berkobar-kobar. Nah, apapun yang dimasukkan ke dalam api akan hanyur, akan hancur, akan terbakar. Berbeda dengan tanah, apapun yang ditanam akan tumbuh dengan izin Allah ketika turun hujan, sehingga bisa mengeluarkan manfaat, sehingga bermanfaat. Maka kalaulah dengan adanya manusia akan nampaklah sifat iblis yang asli. Fahada, maka ini adalah hikmah yang azimah, hikmah yang besar. Yakfi ba'duha fi dzalik, cukup sebagiannya atas yang lainnya. Dengan tujuan diciptakan manusia ini, dengan hikmah-hikmah ini, dengan hikmah-hikmah yang sudah disebutkan tadi ini, sudah jelas tujuannya sangat besar. Apalagi masih ada ribuan atau jutaan atau miliaran hikmah di balik itu. Nah, summa lamma kana qaulul malaika alaihi wassalam, kemudian tatkala adalah ucapan para malaikat alaihi salam demikian keadaannya, fihi isyaratun ila fadlihim ala khalifah, padanya terdapat isyarat tentang keutamaan mereka dibandingkan manusia. Alladhi yaj'alallahu fil ardi, yang Allah akan ciptakan manusia di muka bumi. Ketika malaikat menyatakan, ya Allah, apa hikmahnya ya Allah engkau ciptakan manusia di muka bumi, yang akan tinggal di muka bumi, yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah, yang mereka akan saling bunuh-membunuh satu dan yang lainnya, saling banyak terjadi pertumpahan darah ya Allah, sedangkan kami memujikan engkau ya Allah. Tersirat di dalamnya itu seakan-akan bahwa mereka lebih mulia daripada manusia. Kami kan senantiasa mensucikan engkau ya Allah, kami gak pernah berbuat maksiat dan dosa kepadamu ya Allah, kami bersihkan diri kami dan akhlak yang mulia untuk mensucikan engkau ya Allah. Terus apa faedahnya, manfaatnya atau hikmahnya engkau ciptakan manusia? Tersirat di situ bahwa malaikat merasa dirinya lebih mulia daripada manusia. Malaikat merasa dirinya lebih mulia daripada manusia. Namun hal itu kemudian Allah menyatakan, nah, aku mengetahui, nah, apa yang kamu tidak ketahui. Setelah Allah sebutkan hikmah-hikmah penciptaan manusia, Allah uji malaikat dengan untuk menyebutkan nama benda-benda mereka tidak tahu. Kemudian Allah suruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda yang setelah Allah ajarkan kepadanya, maka manusia, Nabi Adam bisa menyebutkannya, dan Allah perintahkan mereka seluruhnya sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Taulah mereka bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada iblis. Tetapi ingat, kita manusia ini bukan iblis. Sekalipun lebih mulia, jangan sombong, tetap merendah, karena kita itu di bawah, kita itu dari tanah. Yang sombong itu sifatnya iblis, selalu ingin di atas. Jangan pernah merasa lebih, lebih berjasa, lebih hebat, lebih pintar, lebih dari orang lain. Jangan. Itu sifat iblis. Kita harus sadar siapa kita. Sekalipun Allah muliakan kita, tetap tawadu, tetap merendah. Itu sifat asli kita. Ketika kita mulai sombong, merasa bangga diri, merasa sombong, berarti sifat iblis masuk pada diri kita. Waliyadu billah. Aradallahu ta'ala ayyubayyina lahum min fadli Adam. Ketika mulai nampak dari ucapan malaikat, mereka merasa lebih tinggi daripada Adam, maka Allah berkehendak menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadluh. Apa-apa yang mereka ketahui dengan hal tersebut, keutamaan Adam. Wa kamalu hikmatillah, dan dengan itu nampaklah hikmah Allah SWT menciptakan manusia. Wa'allamu, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Kemudian Allah pun mulai mengajarkan kepada Adam, sengaja untuk menghilangkan apa yang dirasakan oleh malaikat bahwa mereka lebih mulia daripada Adam. Maka Allah ajarkan Adam, diajarkan ilmu, bisa mengetahui nama-nama benda, kemudian panggil malaikat. Ayo, baru sadar malaikat, oh ternyata Adam yang lebih mulia. Maka ikhwatillah, insyaallah ayat yang berikutnya kita akan baca tafsirnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca ini. Nah, tetap tawadhu, tetap rendah, jangan membanggakan diri satu dan yang lainnya, jangan. Walaupun kamu secara zahir punya kelebihan ini dan itu, jangan tampakkan, jangan sombongkan apa yang kita miliki. Tetap merasa rendah. Justru ketika kita berada di bawah, karena memang kita ini dari tanah, justru kita banyak manfaatnya. Tapi kalau tanah sudah menyombongkan diri, tanah naik ke atas, nggak bermanfaat lagi. Apa yang bisa tumbuh? Nah, kalau sombong, maka jangan kita. Nah, kita akan tetap bermanfaat ketika kita di bawah. Karena hujan turun ke bawah, sehingga ketika kita mendapatkan air hujan, maka kita menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat. Teruslah beramal soleh, teruslah berbuat kebaikan, teruslah mengikhlaskan ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, mengikhlaskan karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sampai mati. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.